بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya setiap hari Selasa kita membaca Al-Adabul Mufrad. Maka sekarang diganti setiap hari Senin dan hari Selasa diisi oleh Ustaz Ammar Bajuber Hafizahullah pembahasan Riyadhus Salihin. Nah, kita pindah hari dari Selasa ke hari Senin biiznillah. Kemudian telah lalu hadis terakhir yang kita ambil adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Abu Juhaifah. Ini sudah ada yang hafal atau belum? Ada. Hafal Arman. Baik, kumat. Bismillah. Dua-duanya hafal. Satu. Baik, baik. نعم فمن مر فمن مر فمن مر به يلعنه ما لقيت من الناس ثم قال الذي شكا وفيت او نحو نعم جزاك الله خير. Yang lain ada yang hafal? Naam, yang hafal angkat tangan. Enggak ada. Baik, labas. Dimaklumi. Karena sekian lama kita berhenti mungkin lebih dari 1 bulan mungkin ya. Baik, selanjutnya baik. Man yaqra? Abdullah. Mana Abdullah? Abdullah Aceh. Kami Abdullah. Tafadhal. Bab selanjutnya bab man adza jarahu. Hadis 127. Ya. Thank you. Naam. Bab selanjutnya itu bab man adza jarahu hatta yakhruj. Kita telah keluar dari bab shikayatul jar dan memasuki bab setelahnya, bab naam labas. Kita sering ulangi sehingga yathbut fi dzihn, sehingga maklumat itu tetap kokoh di benak kita, ya. Bab ini maknanya ma yadkhul minhu wa yakhruj, ya. Yang masuk darinya dan keluar darinya. Oleh karena itu madkhal, ya, tempat masuknya rumah disebut bab, pintu, ya, disebut pintu. Karena apa? Karena pintu keluar masuk. Dalam bahasa Arab pintu disebut bab. Namun tidak terbatas pada pintu saja. Segala sesuatu yang bermakna yang kita keluar dan masuk darinya bab. Mananya apa? Kita keluar dari bab sebelumnya dan masuk pada bab setelahnya. Ya. Ini labas kita sering ulangi sehingga yathbut fi dzihn. Karena yuminal ayyam, suatu hari nanti antum akan membutuhkan maklumat yang semisal ini, ya. Man adza jarahu hatta yakhruj, siapa yang mengganggu tetangganya sampai keluar. Seolah-olah di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita apa sih hukumnya seorang tetangga mengganggu tetangganya yang lain sampai-sampai keluar, yang hakikatnya telah kita ambil pada bab sebelumnya. Bagaimana solusi dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada tetangga yang jelek, ya. Maka Rasulullah memerintahkan mengeluarkan barang-barangnya sampai-sampai manusia melaknatnya, mendoakan kejelekan kepadanya. Ya. Hal ini termasuk solusi yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk efek jera. Ya. Solusi dari seorang waliul amr pada saat itu, Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ketika tetangganya sampai keluar, nah, maka bagaimana hukumnya di dalam Islam, ya. Jadi beliau ingin menjelaskan tercelanya. Kemudian beliau menjelaskan hadis yang beliau sampaikan. Menyampaikan, menukilkan hadis. Qala haddatsana 'Isam bin Khalid. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan Isam bin Khalid termasuk perawi di dalam Jami' Sahih. Nama beliau adalah Ishaq, Abu Ishaq Al-Hadrami Al-Himsi. Abu Ishaq Al-Hadrami Al-Himsi. Ya. Termasuk ahli Syam. Ada Imam Ibn Hibban memasukkan beliau termasuk deretan perawinya yang terpercaya. Qala haddatsana Arta'atu binul Munzir. Arta'ah bin Munzir Abu Adi. Abu Adi, ya. Kunyah beliau Abu Adi. Arta'ah bin Munzir bin Al-Aswad bin Thabit As-Sukuni Al-Himsi. As-Sukuni Al-Himsi dari daerah Hims, ya. Hims salah satu negeri yang ada di Syam. Sampai hari ini kota tersebut diberi nama Hims sampai hari ini, ya. Beliau termasuk sigar tabi'in, beliau termasuk tabi'in, ya, dan pernah bertemu dengan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Qala sami'tu ya'ni Aba Amirin Al-Himsi. Aku telah mendengar, kata Arta'ah, aku telah mendengar, yaitu Abu Amir Al-Himsi, telah mendengar dari Abu Amir Al-Himsi. Wallahu a'lam. Zahirnya beliau adalah Luqman bin Amir Al-Himsi. Luqman bin Amir Al-Himsi Al-Wasabi. Al-Wasabi. Ana ada takit, ya. Namun zahirnya beliau ini, ya. Ditakit lagi, ana cari masih ngambang. Siapa beliau? Naam. Qala kana Thauban. Berkata Abu Amir dahulu Thauban yaqul, berkata, ya, Thauban adalah bekas budak Rasul alaihi salatu wassalam. Nama kunyah beliau Abu Abdillah Thauban Al-Himyari, dari Himyar, salah satu daerah di Yaman. Dibeli Rasulullah SAW, kemudian dibebaskan. Dibebaskan dari perbudakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibebaskan tetap bersama Rasul Alaihi Salatu Wasallam ila an tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam. Setelah wafatnya Rasul Alaihi Salatu Wasallam, Thauban pindah, ya. Baru setelah itu beliau pindah ke Hims, ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi dari negeri Hims, dari negeri Syam semua, ya. Termasuk Thauban, walaupun bertemu dengan Rasulullah pada akhir hayatnya, beliau pindah setelah wafatnya Rasulullah SAW ke Hims, tinggal di sana sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa beliau di sana, meninggal di Hims radhiyallahu an. Ya. Pada masa kepemimpinan Muawiyah, ya. Pada masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhum. Naam. Di antara yang dilakukan oleh Thauban termasuk amal khair, beliau membuat baitul dhiyafah, dikatakan baitul dhiyafah, demikian dijelaskan oleh ahli siar dalam kitab-kitab mereka, rumah singgah untuk tamu-tamu, ya. Fisabilillah, artinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, amal yang termasuk jariah, terus menerus mengalir, ya, pahalanya. Qala ma min rajulaini, yaitu Thauban menyatakan. Artinya ini adalah asar dari Thauban radhiyallahu anhu. Tidaklah dua orang yatasaramani, yang di mana mereka saling bermusaramah. Makna dari musaramah yaitu muqata'ah, saling memutuskan hubungan, atau sedang ada perkelahian antara mereka, perseteruan, ya, sehingga bisa jadi sampai pukul-pukulan, bisa jadi sampai diam-diaman, la kalam wala salam, yaitu memutuskan hubungan, ya, karena satu hal. Fauqa thalathati ayyam, ya, pemutusan hubungan tersebut di atas tiga hari, di atas tiga hari. Disebutkan oleh para ulama di antara fawaid, atau di antara faidah, kenapa di sini Rasulullah SAW menyatakan tiga hari, ya. Di dalam prakteknya di sana ada beberapa pemutusan hubungan Rasulullah sendiri tentunya melakukannya kepada beberapa sahabat radhiyallahu anhu, yaitu menghajar sebagian sahabat karena melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. 50 hari. Ya. Maka di antara faedahnya disebutkan oleh para ulama, hukum asalnya muslim sesama muslim, mereka yang berada di atas agama Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah adam al-muqata'ah, tidak saling menghajar, tidak saling memutuskan hubungan. Ya. Adapun ahlul bid'ah fada'in, terus tidak akan pernah bisa bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Ini diantara faedahnya. Adapun ahlul Islam dibatasi, tidak diperbolehkan melebihi 3 hari. Ya, dibatasi. Qala fayahlik ahaduhuma, kemudian binasa salah satunya. Famata, kemudian mereka berdua pun meninggal. Wahuma ala dzalik, dan mereka berdua dalam keadaan demikian. Minal musoroma, dari perkelahiannya, saling tidak menyapa, tidak mengucapkan salam, tidak bertutur kata, bermusuhan. Illa halaka jami'an, kecuali mereka berdua akan binasa semuanya. Ancaman, ya. Artinya yang semisal ini, walaupun keluar dari lisan Tsauban, namun tidak diucapkan dari hawa nafsunya. Ya. Yang seperti ini tidak diucapkan dari hawa nafsunya. Kita tahu sahabat semuanya adil. Ya. Artinya tidak mungkin beliau menyatakan ini kalau tidak ada apa? Tidak ada apa yang beliau pelajari dari Rasul alaihi salatu wassalam. Illa halaka jami'an, mereka berdua binasa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yakharuhu, tidaklah seorang tetangga menzalimi tetangganya yang lain dan membuatnya marah. Hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi, sampai kemarahannya tersebut membuat tetangganya tadi keluar dari rumahnya. Maka yang demikian ini illa halaka, kecuali dia akan binasa karena sebab dia menzalimi tetangganya. Dan ini adalah syahidnya. Potongan kedua daripada hadis ini atau asar ini, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan hukumnya adalah berdosa. Kenapa? Ada ancaman. Bahkan kabir, kabira min kabairiz dzunub, dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar, karena di antara definisinya adalah terdapat ancaman dengan kebinasaan. Ya. Hati-hati barakallahu fikum. Ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian di sini di dalam hadis ini terdapat isyarat, ya, atau sebelumnya mungkin bahwasanya hadis ini sebagaimana kita katakan tadi, tidak mungkin Tsauban mengucapkan hadis ini ketika tidak ada ilmu yang beliau miliki dari Rasulullah SAW. Hakikatnya di dalam hadis yang lain pun, sebagaimana dalam Sahih Muslim, hadis yang semakna dengan ini. Bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar pernah menyatakan, ya, la yahillu lil mu'mini, tidak dihalalkan bagi seorang mukmin, seorang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, an yahjura, dia menghajar, ya, an yahjura fauqa thalath, dia memutuskan hubungan dengan saudaranya melebihi 3 hari. Semakna dengan hadis ini. Dalam riwayat dikatakan salatsu layalin, 3 malam. Ya. Melebihi 3 malam. Yaltaqiyani, yang di mana mereka bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, saling berseberangan, tidak mau bertemu, tidak mau bicara. Ya. Wa khairuhuma, kata Rasulullah, yang terbaik dari mereka berdua, man yabda' bis salam, yang memulai mengawali salamnya, itulah yang terbaik, fadilah ada pada dirinya. Ketika dua-duanya membawa sifat ini sampai tawaffahullah, sampai Allah matikan mereka, ya, maka dua-duanya pun akan binasa, akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ancaman, ya, ancaman bagi mereka-mereka yang memutuskan hubungan dengan saudaranya. Dan yang dimaksud dengan ukhuwah, dengan saudara di sini adalah ukhuwah imaniyah, saudara seiman. Bagaimana dengan saudara dekat, lebih lagi yang bukan dekat, sama-sama muslim, sama-sama beriman, sama-sama sholat, tidak diperbolehkan melebihi 3 hari, apalagi saudara kandungnya, mimbabi aula, lebih parah lagi keadaannya, ya. Teman-teman di pondok gimana? Sama, ya, sama juga. Maka terlarang di sana, tidak boleh memutuskan hubungan melebihi 3 hari. Kemudian di sini terdapat isyarat, ya, di dalam hadis ini, bolehnya seseorang menghajar atas kesalahan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat, ya, ya. Sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan melebihi 3 hari, artinya di bawah itu pun boleh, ya, kurang dari 3 hari untuk efek jera, ya, ketika bermanfaat, baik itu dalam urusan dunia boleh, ya, sehingga dia sadar bahwasanya perbuatannya ini tidak baik, tidak benar, ya. Apalagi urusan agama, urusan agama ketika bermanfaat dilakukan, berbatas hatta dia sampai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diperbolehkan di dalam Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menghajar beberapa sahabat ketika tidak mau ikut berperang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena urusan dunianya, ya, dihajar oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu ulama kita menyatakan jika hajar, jika muqata'ah, memutuskan hubungan itu bermanfaat, kami akan lakukan. Artinya ketika itu bisa menjadi efek jera bagi fulan ketika melakukan bid'ahnya, maka dilakukan, ya, maka dilakukan. Kemudian di sini dalam hadis ini terdapat fawaid, diantaranya kesempurnaan Islam, ya. Di antara fawaid yang ada di dalam hadis ini, kesempurnaan Islam ketika Islam menutup seluruh pintu kejelekan, seluruh pintu permusuhan. Sekaligus di dalam hadis ini terdapat fadilah untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan dan segala macam pintu yang menuju ke arah sana. Karena kebaikan tersebut mematikan apa? Permusuhan. Maka di antara solusi ketika saudara kita bermusuhan dengan kita dan kita sadar, oh iya, masa saya begini terus sih? Saya dengan fulan kok musuh-musuhan terus? Di antara cara kita memberikan hadiah kepadanya, menimbulkan, menumbuhkan kecintaan. Rasul menyatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, ya. Maka dibuka lebar-lebar seluruh pintu kebaikan, karena kebaikan akan mewariskan al-muhabbah, akan mendatangkan kecintaan. Kemudian yang kedua di antara fawaid daripada hadis ini, terdapat di sini bagaimana pengaruh syaitan di dalam idlal Bani Adam, di dalam menyesatkan manusia. Sedemikian kuatnya syaitan untuk membuat manusia saling bermusuh-musuhan. Ya. Maka kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syaitan ini adalah musuh. Inna syaitan lakum aduwan fattakhiduhu aduwan. Syaitan itu sesungguhnya musuh kalian. Ya. Maka jadikan ia musuhmu. Jangan dijadikan syaitan temanmu. Bagaimana sih seseorang menjadikan syaitan teman? Ya, ketika dia tahu ini adalah kejelekan. Rokok misalnya. Ya, rokok. Dukhan. Kejelekan. Kapan seseorang menjadi temannya syaitan? Ketika datang kemauan atau teman yang, ayo, ini aku punya rokok. Merokok bareng-bareng yuk. Maka dia telah menjadikan syaitan sebagai temannya. Sedangkan Allah memerintahkan apa? Fattakhiduhu aduwan. Jadikan syaitan sebagai musuhmu. Bagaimana kita menjadikan syaitan sebagai teman? Dengan kita mengikuti arahan-arahan daripada asyaitan. Intabihu. Barakallahu fikum. Ya. Begitu juga kejelekan-kejelekan yang lain. Ya. Kejelekan-kejelekan yang lain. Datang waktunya sholat. Syaitan bagaimana caranya membuat kita untuk ngantuk sedemikian kuat kantuknya. Akhirnya tidur. Akhirnya tidur. Kalau sudah tidur ketinggalan sholatnya. Dia kehilangan sekian fadilah yang banyak daripada fadhail sholat berjamaah. Karena sebab apa? Menjadikan syaitan sebagai teman. Dengan dia mengikuti apa yang sudah dibisikkan oleh syaitan. Terkadang manusia tidak merasa. Ya. Karena syaitan ini yajri fi bani Adam majradam. Syaitan ini mengalir di tubuh Bani Adam sebagaimana mengalirnya darah. Ya. Maka harus kita lawan. Dengan apa? Dengan kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga memperbanyak berzikir kepada Allah. Ya. Memperbanyak salat, salat-salat sunnahnya. Dan semangat di dalam melakukan yang wajib-wajib. Ini membuat mereka semakin jengkel. Dan bentuk daripada muqawamah. Bentuk daripada perlawanan kita terhadap syayatin. Baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Dari kalangan manusia. Setidaknya teman kita segan. Kalau kita jaga sholat kita, sholat sunnah kita. Jam 3 sudah bangun. Ya. Masya Allah. Melakukan qiyamul lail. Sholat malam. Tentunya kita bukan ngajari antum untuk sombong, untuk riya, untuk sum'anda. Ya. Yang pertama kali adalah ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Kemudian diantara dampaknya, teman kita pun segan. Bahkan mungkin akan mencontoh kita. Ya. Oh fulan begitu. Saya harus bisa suka sih. Yang seperti itu juga. Bangun jam 3. Ya. Atau setidaknya sebelum subuh. Jangan ketika kita dibanguni malah marah-marah. Ya. Malah marah-marah. Itu pun bagian daripada apa? Bagian daripada bisikan syaitan. Barakallahu fikum. Maka harus kita lawan. Kemudian di sini di dalam hadis ini terdapat bahayanya kezaliman. Ya. Bahayanya kezaliman. Kedzaliman tidak akan datang kecuali kejelekan. Artinya ketika seseorang melakukan kedzaliman, kecuali di sana akan mendatangkan kejelekan bagi diri kita. Tidak ada kebaikannya sama sekali yang namanya zulm. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan adz-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka Allah pun mengharamkan kedzaliman bagi dirinya. Allah tidak ingin adanya kedzaliman. Apapun yang dilakukan kepada hambanya, itu adalah keadilan dari Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan apa? Wa ma Allah yuridu zulman lil ibad. Tidaklah Allah menginginkan kezaliman bagi hambanya. Kata Allah di dalam ayat yang lain, wa naqulu lil ladzina zalamu. Kami katakan kepada mereka-mereka yang berbuat zalim, dzuku adzaban nar bima kuntum biha tukadzibun. Allati kuntum biha tukadzibun. Rasakan azab neraka. Kepada siapa? Kepada mereka yang melakukan kezaliman. Artinya apa? Mereka yang berbuat zalim, sedikitpun kezaliman pasti akan mendatangkan dosa. Dan itu akan ada balasannya. Jangan dianggap tidak ada balasannya. Hatta kita mencela teman kita, hatta kita menjadikan lakop-lakop, menjadikan julukan-julukan kepada teman kita, lebih-lebih kepada guru-guru kita yang menyampaikan ilmu kepada kita, lebih-lebih kepada orang yang menginginkan kepada kita kebaikan, termasuk kezaliman. Ya. Termasuk bagian daripada kezaliman. Maka Allah di dalam hadis qudsi menyatakan inni haramtu zulman ala nafsi. Aku kata Allah mengharamkan kezaliman bagi diriku. Kemudian Allah menyatakan wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman tersebut antara kalian termasuk perkara yang diharamkan. Ketika itu adalah hal yang haram, maka konsekuensinya dia mendapatkan dosa ketika melakukan. Nah, ketika dosa, maka konsekuensinya kelak ada balasannya. Maka kata Allah, "Fala tadzalamu," dan janganlah kalian saling berbuat zalim satu sama lain. Nah, ini bahayanya kezaliman. Hati-hati, barakallahu fikum. Ya. Faham ya? Faham enggak? Nizar faham? Ngerti semua? Bisa dicerna enggak omongan anak ini? Hah? Penjelasan hadis ini bisa dicerna, bisa dipahami. Yang enggak faham angkat tangan. Yang enggak faham angkat tangan. Faham semua? Naam. Jadi di sini terdapat apa? Bahayanya kezaliman. Lebih lagi ketika kezaliman tersebut dilakukan kepada tetangga, orang yang paling dekat dengan kita. Termasuk tetangga, teman kasur sebelah, sakan sebelah termasuk tetangga. Di sini ada ruangan Abu Bakar, ruangan Uthman, Umar, anak-anak yang tinggal di kamar Umar, sakan Umar, dia ke sakan Uthman, kemudian melakukan kejelekan di sana, melakukan kezaliman dengan mengejek temannya yang ada di sakan sana. Ya. Maka ini pun termasuk kezaliman, termasuk yang dilarang. Fala tadzalamu, kata Allah, dan janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian jalan keluar, ya, ketika seseorang melakukan kezaliman. Ini sudah terjadi nih kezaliman, sudah pukul-pukulan, sudah dicaci habis-habisan. Ya. Kita sudah menzalimi saudara kita. Bagaimana solusinya? Solusinya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di luar kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kezaliman tersebut, karena kezaliman adalah dosa yang akan mendatangkan balasan kelak yaumul qiyamah. Maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar, di antaranya Rasulullah menyatakan man kanat lahu madzlamah li ahadin, barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada seseorang, ya, kemudian Rasulullah menyatakan falyatahallal minhu, maka mintalah dihalalkan. Artinya minta maaf ketika menzalimi saudara kita. Falyatahallalhu minhu. Hari ini kata Rasulullah, artinya segera. Qabla an la yaqulahu dinarun wala dirham. Sebelum datang satu hari yang tidak ada dinar dan dirham. Maksudnya apa? Sebelum hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat. Ya, ketika datang hari kiamat, maka lebih besar perkaranya. Apa dikatakan Rasulullah? In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Ketika dia punya amal soleh, ya, kita sholat malam, kita bersodako, apapun dari amal soleh yang mendatangkan pahala, maka diambil dari amal kita, karena kita telah menzalimi, atas kadar kezaliman yang dia lakukan. Atas kadar kezaliman yang dia lakukan. Wa in lam takun lahu hasanat, ketika dia tidak ada, tidak mempunyai kebaikan, diambil karena saking banyaknya kezaliman, terus diambil kebaikannya. Ketika sudah tidak ada lagi kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, diambil dari kejelekan temannya yang dizalimi. Ketika dia melakukan dosa, kita yang nanggung, karena kita menzalimi teman kita. Intabihu barakallahu fikum. Al-amr azim. Perkaranya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketinggalkan. Ya, berusaha kita menjadi orang yang baik. Ya, orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Meninggalkan kezaliman. Kezaliman. Kemudian di sini, di dalam hadis ini, sudah masuk waktu azan ini? Belum. Di dalam hadis ini terdapat fadilah, keutamaan, kemuliaan daripada al-afu, memaafkan. Artinya ketika tadi kita mendengar ancaman orang yang melakukan kezaliman demikian dan demikian, maka sekarang di sini kita sampaikan bahwasanya di sini sekaligus terdapat fadilah dari memaafkan. Dari mana kita ambil? Ketika kita tahu kezaliman ini berat perkaranya, maka Rasulullah pun memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Falyatahallal minhu. Itu minta diikhlaskan, minta dihalalkan, minta maaf. Maka di sini terdapat apa? Terdapat fadilah daripada kita meminta memaafkan, ya. Fadilah kita memaafkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wal kadhiminal ghaidh. Ya. Orang-orang yang menahan apa emosi, ya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, kata Allah. Maka wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang-orang yang berbuat ihsan. Maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As Rasulullah SAW menyatakan irhamu ighfiru yaghfirullahu lakum, ya, maafkanlah, niscaya Allah akan menurunkan ampunannya untuk kalian. Artinya ketika kita memaafkan kesalahan saudara kita, hal ini mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain yang mungkin kita semua hafal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan ma naqasat shadaqatun min malin, harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah yang ia berikan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Wa man tawadha'a lillah wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang, yaitu seorang hamba, memaafkan saudaranya, yang demikian ini tidak mendatangkan kecuali kemuliaan. Artinya dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia memaafkan. Artinya apa? Memaafkan bukanlah pertanda kita kalah. Justru sebaliknya, ketika antum memaafkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada antum. Jangankan demikian, di sisi Allah mendapatkan kemuliaan, di sisi makhluknya pun kita termasuk orang yang baik. Kenapa? Karena kita memaafkan. Ya. Karena kita memaafkan. Satu ketika, ya, gadan, naam, adzan dulu, fadhlan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan fawaid daripada hadis ini, telah lalu bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, menjelaskan tidaklah seseorang memaafkan saudaranya terkecuali akan semakin menambah kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Ya. Maka ini adalah satu kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang yang mudah untuk memaafkan saudaranya, terkhusus bagi mereka-mereka yang mudah pula mengakui kesalahannya. Seorang laki-laki sejati, seorang muslim yang hakiki, adalah mereka mudah untuk mengakui ketika dia melakukan kesalahan, dan itu adalah salah. Ya, satu kejujuran amat sangat berharga di dalam Islam. Satu ketika Abu Darda pernah ditanya, ma'ruf Abu Darda seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya man a'azna, siapa manusia yang paling mulia? Maka Abu Darda menyatakan alladzina ya'fun idza qadiru fa'fu yu'izzakumullah. Mereka orang-orang yang memaafkan. Maka jika mereka kalian mampu, maka maafkan. Niscaya Allah akan memuliakan kalian. Artinya memaafkan saudara kita termasuk perkara yang mendatangkan kemuliaan. Maka syahid inti daripada hadis ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tercelanya menzalimi tetangga atau mengganggu tetangga, apalagi sampai dia keluar dari rumahnya karena sebab kezaliman kita yang betul-betul zalim. Ya, yang sudah melewati batasan, ya, melewati batasan. Maka yang demikian ini tercela dengan hadis ini. Khulasah daripada hadis ini ada dua perkara penting di sini. Yang pertama, Sauban menjelaskan bahwasannya perkelahian, perseteruan yang ada, yang kemudian sampai kepada apa? Tadabur, kemudian tahajur, saling hajar, ya, saling menghajar, saling bermusuhan, tidak mau menyapa, tidak mau mengucapkan salam, apalagi tetangga. Ini adalah perkara yang tercela, terkhusus ketika itu adalah terkait dengan urusan dunia, terkait dengan urusan dunia. Perkara yang kedua, kedzaliman terhadap tetangga akan menyebabkan seseorang binasa. Binasa artinya dia mendapatkan ancaman neraka, mendapatkan ancaman neraka. Maka wajib, ya, wajib bagi kita tidak memperpanjang urusan melebihi daripada 3 hari. Melebihi daripada 3 hari. Lebih daripada itu mulai dibahas. Ya, dibahas permasalahannya yang berada di atas al-haq. Wajib baginya untuk mudah bertanazul, mudah memaafkan. Kemudian yang bersalah, ya, yang bersalah melakukan kezaliman, maka wajib bagi dia untuk mengakui bahwasanya ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Dengan itu diberikan barokah di dalam hidupnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita ambil daripada kitab pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyudzalika walqadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.